Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala Ani ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu sedhuune Ibnu Abbas iku kana ana sapa Ibnu Abbas iku yukabilu mencium sapa Ibnu Abbas al-hajaro ing watu al-aswada kang ireng al-hajaro ing watu al-aswada kang ireng hajarul aswad bukaisul kono ane limudde ni ugalna al-hajaro ing watu al-aswada kang ireng. Waya sujud lan sujud sapa Kanjeng sapa Ibnu Abbas alihi ing atase hajar aswad. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim marfu'an hali marfu berarti dawuhe Kanjeng Nabi. Wal Baihaqi lan Baihaqi mauqufan hali mauquf berarti dawuhe Ibnu Abbas. Terus ini. Jadi Ibnu Abbas itu mencium Hajar Aswad dan sujud di atasnya. Sujud di atasnya itu maknanya meletakkan dahi batu di atas Hajar Aswad. Bukan protein di petangkringan dugur Hajar Aswad rumputan. Batu diletakkan di Hajar Aswad, disium Hajar Aswad itu namanya sujud. Jadi sujud di Hajar Aswad, batu ini ditempel di Hajar Aswad. Nah itu jenenge sujud alaihi. Lola, nek mungkawan dulu dia kaya iso, dia unci dia kaya mungkawan. Jadi disunahkan, ini kita untuk sujud dan mencium Hajar Aswad. Walaupun Hajar Aswad itu yang mewaktu biasa wae, kaya iso ngekei manfaat. Tapi wong Kanjeng Nabi ini kumongkon, mencium ya dicium wae. Mbu faedah ya apa, sing lu ngerti Kanjeng Nabi. Wong jenenge ibadah itu sifatnya akeh-akeh tahu budi. Wanhu lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Ibnu Abbas amarahum. Ing dawu amarahum perintah ing sahabat sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayar mulu kelawan yento mlaku ngejlek sapa sahabat. Mlaku ngejlek niku mlaku cepet. Jalan cepat niku agak koyo lari. Kala salah satu aswadin ini saya ujai kak orang azudin salah satu aswadin ing dalam telu piro-piro putaran wayam syu lan yento melaku sopo sahabat arba'an ing dalam empat putaran saing terakhir ma ing dalam perkoro baina rukna ini kang tetap ing dalam antarani rukun luru baina rukna ini kang tetap ing dalam antaranya rukun luru. Jadi sunnah dalam tiga putaran tawaf yang pertama itu berlari-lari kecil. Jadi bukan berlari, berjalan cepat. Tiga putaran tawaf yang pertama ya. Itu bagi laki-laki. Nek wong wedok ora disunnah. Kala jadi wong lanang tok sing disunahno mlaku ngejlek romal kalau perempuan mboten disunahno. Mutafaqun alaih. Wong wedok cocok ade mlayu-mlayu barang lah apa. Wong wedok gak disunahno mlayu. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma annahu sedune Ibnu Umar. Karena iku ono sopo Ibnu Umar iku ida kofa yang dalam nalikane tawaf sopo Ibnu Umar bil baiti kelawan baitullah. At-tawafa kelawan tawaf al-awala kang pertama. Kala at-tawafa kelawan tawaf al-awala kang pertama hobba mongko nyepetno melaku. Mana Roman ini hobba mongko nyepetno melaku sopo Ibnu Umar salasan kelawan kaping telu. Wa masyalan ya melaku biasa sopo Ibnu Umar arfan kelawan kaping papat papat putaran. Wa fi riwayatin lan iku yang dalam suci ni riwayat utawi dawuh roa itu ningali sopo yang sun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida kofa ing dalam nalikani tawaf sinten Rasulullah fil haji ing dalam haji awil umrati uta umroh awal lama yaqtubu ing dalam kawitani oleh teko sinten Kanjeng Nabi awal lama yaqtubu ing dalam kawitani oleh teko sinten Kanjeng Nabi fa'innahu mongko setuhuni Kanjeng Nabi iku yas'a melaku cepet sapa Kanjeng Nabi iku yas'a melaku cepet sinten Kanjeng Nabi salah sata atawafin ing dalem telu pira-pira putaran salah sata atawafin ing dalem telu pira-pira putaran bil baiti kelawan baitullah wa yamshi fa innahu yas'a thalathata atwafin wa yamshi lan laku sinten Kanjeng Nabi arba'atan ing dalem papat pira-pira putaran muttafaqun alaihi. Semua hadis iki nunjukno kita iki sunan romal. Romal itu berjalan agak cepat pada putaran tawaf yang tiga pertama 1, 2, 3 itu disunahkan kita berjalan agak cepat. Wan hulan saking apa itu jenenge sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawsitun Ibnu Umar lam aro ora ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu hali mengusap sinten Rasulullah yastalimu hali mengusap sinten Rasulullah minal baiti saking baitullah ghairu ruknaini saliyani rukun loro al yamani yaini kang bangsa Yaman karone al yamani yaini kang bangsa Yaman karone rawahu riwayatna ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi Kanjeng Nabi tidak pernah mengusap pojokane Ka'bah kecuali dua pojokane Ka'bah yaitu pojokane Ka'bah sing ono Hajar Aswate karo setunggal iki jenenge rukun sing ono Hajar Aswate niku jenenge Rukunul Aswad ngeten nek setunggal jenenge rukun Yamani pojokane kan sekawan sing loro rukun Samiyaini ruknani Asyamiyaini Asyamiyani itu tidak sunnah untuk di dina pojokane usap. Rukun sing ono Hajar Aswate sunah diusap karena di situ ada Hajar Aswad. Yang mana Hajar Aswad sudah kita sunah untuk dicium. Ono Hajar Aswad. Nah, kalau rukun Yamani itu punya keistimewaan dibangun di atas pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, beda dengan rukun Samiyani ini. Dua rukun Sam ini tidak mempunyai keistimewaan seperti yang tadi yang dibangun di atas pondasi Ibrahim dan satunya lagi punya keistimewaan ada sapa? Hajar Aswad. Kalau gano keistimewaan maka sama Kanjeng Nabi enggak diusap. Maka kita juga tidak disunahkan untuk mengusap dua rukun Samiyani. Sing diusap cuma dua rukun Yamannya. Anu Umar radhiyallahu anhu anna Sayyidina Umar iku qabala mencium sapa Umar al-Hajar ing Hajar Aswad Sayyidina Umar. Waqala lan dawuh sapa Umar, dawuh ngene. Ini sedune ingsun iku a'lamu wa ruh sapa ingsun. Anaka ing seduhune sira, sira sapa iki? Sira watu. Anaka ing seduhune sira, sira watu Hajar Aswad. Anak saya Sahrul. Iku kobala mencium ini wakola ini alam ini setunya ingsun iku alam waruh sapa ingsun anaka ing setunya siro kok saya selamat bis balik tau belum iku lata duru orang bahayani sapa siro walatan fa'ulan orang manfaati sapa siro aku ngerti nah awakmu iki gak membahayakan dan juga gak manfaat. Walau la anni lamun ora ana utawi sedhuwene ingsun iku raitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka hali mencium sapa Rasulullah ing sira yuqabbiluka hali mencium sapa Rasulullah ing sira maqabbaltuka mongko ora mencium sapa ingsun ing sira maqabbaltuka mongko ora mencium sapa ingsun ing sira muttafaqun alaih zaman biyen to wong-wong jahiliyah itu nyembah watu mempunyai keyakinan watu iku iso ngekei manfaat iso ngekei bahaya sehingga watu ini disembah, batu-batu itu disembah, jenenge menyembah berhala, watu-watu itu disembah. Mereka menganggap berhala itu bisa memberikan manfaat, bisa menghindarkan dari bahaya, bahkan bisa membahayakan. Maka Sayyidina Umar saat mencium Hajar Aswad yang itu juga batu, mengatakan begini, aku ngerti itu watu bahwa engkau ini gak bisa memberikan bahaya dan manfaat. Cuma aku melihat Kanjeng Nabi mencium kamu. Seandainya aku gak melihat Kanjeng Nabi mencium kamu, aku gak kira mencium kowe. Engkau juga bisa manfaati, gak bisa nopo membahayakan. Jadi aku nyium kowe ini mek krono ngikuti Kanjeng Nabi. Aku mencium kamu ini krono aku ngeguna Allah Ta'ala, ngeguna Kanjeng Nabi. Yang mana Kanjeng Nabi itu Allah nganjurno untuk kita ikuti. Ngono. Coro gak dicium Kanjeng Nabi gak ada nyium awakmu. Apa tujuannya Sayyidina Umar untuk menjaga akidah umat, ya kan? Mencium Hajar Aswad itu bukan kita meyakini Hajar Aswad punya manfaat, punya faedah, enggak ono. Punya bahaya enggak bisa. Kala wong-wong ku ngerti mencium ini cuma krono ngikuti Kanjeng Nabi. Nek ngikuti Kanjeng Nabi itu pasti enggak jadi napa jenenge? Enggak jadi faedah, termasuk faedah ya mesti ini ganjaran bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Tufail radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Abu Tufail raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dia. Sapa yang sun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadufu hali tawaf sinten Rasulullah sun mana sebab sun lu mari gawe wedangi ngilang apa kon gawe no kopi banjo-banjo kopi apa teh penawari yatufu bil baiti kelawan baitullah. Wa yastalimu lan. Wa yastalimu lan mengusap sinten Rasulullah arukna ing rukun. Arukna ing rukun. Kala rukun sing ono Hajar Aswati. Kala bimih janin. Kala bimih janin kelawan tongkat. Bimih janin kelawan tongkat ma'ahu kang sertani Rasulullah. Wa yuqabbilu lan mencium sinten Kanjeng Nabi al-mihjana ing tongkat rawahu. Ngriwayat ana ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Sapa muslimun Imam Muslim. Kala jadi ngene. Kalau sampean tawaf itu kan sunnah sebenarnya. Sunnah mengusap Hajar Aswad itu. Kok kaki wong gak iso ngusap? Diusap karo tongkat kena. Tok kena. Iya. Nek saiki yo malah kangelan sampean ya. Ngusap karo tongkat wis ra kira kena. Lah nek gak iso ngusap karo tongkat, gak iso ngusap karo tangan, gak iso karo tongkat, gak iso isaroh wae karo tangan. Isaroh ngusap. Dan ya, cium tangannya. Lho, tangannya sing dicium. Ojo isbah. Ora kaya ngono, iki keliru iki, salah paham. Ya, bukan gitu, bukan ngono carane. Jadi isyarat dengan tangan ke arah Hajar Aswad, rukun Hajar Aswadnya, lalu tanganmu yang kau cium. Kala itu cara Imam Syafi'i kaya ngono carane. Kaya ngeten iki Kanjeng Nabi terus mencium tongkat iki. Karena yang dibuat isyarat adalah tongkat yang buat megah. An Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala dawsitun Ya'la tawafa tawaf sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an hale wong sing nglakoni ittiba ngene ittiba lho duwe anu le serban dawa gini dawa serban mung panjang sekali ayo panjang kan kene tahu di ittiba padha. Kala panjang. Kala biburdin kelawan apa kemul. Akhdoro kang putih. Biburdin kelawan kemul. Akhdoro kang icu. Rawahu. Berarti waktu itu menggunakan Kanjeng Nabi itu tiba-tiba menggunakan kemosong icu. Kala rawahu ngeriwayan yang hadis. Sobal khomsat wong limo. Jalan Nasa'i ya kecoba Imam Nasa'i. Kala apa iku jenenge wa sahahu lan nyeneng ing hadis apa iku jenenge sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi kala tapi kalau jumhurul ulama mengatakan sunnah ittiba ittiba itu model menggunakan pakaian. Sunnah ittiba pada seluruh putaran tawaf. Tapi nah Imam Syafi'i mengatakan ittiba itu sunnah hanya pada 3 putaran tawaf. Yang pertama, yang ada romanya itu sunnah ittiba. Ittiba itu meletakkan rida, ya, tengahnya rida, selendang itu diletakkan di bawah ketiak yang kanan. Ini. Ya, ini. Terus ujungnya diletakkan di sini. Ujungnya lurus-lurus. Di sini. Jadi kayak di pundak sing kanan ketok. Sing tengah. Diletakkan di bawah ketiak, terus ujungnya yang dua ujung ini sekarang ini jenis ini mumpung tawaf ini guys munyir ini apa misalnya munyir ini jenis tiba ini jalan ini tiba ya dan ini dilakukan hanya pada 3 tawaf putaran tawaf yang pertama si ngono romali yang gak ngono romali berarti gak bisa ya segera ya. Kala an anasi sin sagi Anas radhiyallahu anhu kala dawsinan Anas kana ono sapa iku jenenge yuhillu minna almuhil kana ono sapa kelakuan iku yuhillu iku banterno swara kelawan talbiyah labbaik allahumma labbaik iku kana ono apa kelakuan iku yuhillu iku yuhillu banterno swara kelawan apa iku talbiyah minna saking kita sapa almuhillu sapa wong kang banterno swara fala yung garu monggo ora diingkari sapa alaihi ngatasi almuhil wayo kabiru lan takbir mina saking kita sapa almukabiru wong kang takbir fala yung garu monggo ora diingkari sapa alaihi ngatasi almukabir muttafaqun alaihi iki nunjukno bahwa zikir banter iku ora apa-apa napa iku Allahumma labbaik zikir bareng-bareng iku gak apa-apa ngono lho ya. Kala itu banter-banteran itu nek kalau kita haji itu ya, banter-banteran takbir gak apa-apa wae gak dikir wis lah tapi biasanya ono dikire dhewe-dhewe yo gak maca yalal waton iki kala ning di awas ini banter ya ora apa-apa sih gak harus asline ya ta gak apa-apa asline gak apa-apa sih cuma ya kan tempate ngono lho ya cara maca syair ora masalah. Ana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dawuh sapa Ibnu Abbas ba'athani ngutus ing ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sakoli ing dalem sakol sakol itu barang-barang wong sing lunga bekali wong sing lunga bekal niku wis auqala utawa dawuh sapa Ibnu Abbas dawuh fi du'afati fitu'afati ing dalem piro-piro wong sing lemah min jam'in saking Muzdalifah. Jam'in ini Muzdalifah, kenapa tidak di jam'in? Karena itu tempat berkumpulnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya tidak di jam'in. Gola bilailin ing dalem bengi. Wah, saya ngono ya cara ini. Kenapa dok dikatakan jam'in? Dulu ceritanya. Wah, ada sejarahnya. Bantul ini kenapa berani bantul ya kan, embo gak paham apa ya kala tadi hati siki menunjukkan apa? Menunjukkan begini, orang-orang yang lemah, perempuan, anak-anak, atau yang sakit saat menginap di Muzdalifah setelah wukuf nang Arafah nginapnya itu tidak perlu sampai subuh. Kalau bisa setelah melewati pertengahan malam sudah langsung berangkat menuju Mina untuk melebar jamratul aqabah. Supaya apa? Supaya tidak berdesak-desakan. Nomor dua, barang-barang logistik yang dibawa oleh orang-orang yang haji mendingan dibawa dulu. Ibu apa sih yang ngutus kanjeng Nabi, ayo kau segi, kau berangkat nang Mina sih, ano supaya kesu nggak patek kerepotan. Oh no, berarti barang-barang dibawa dulu ke Mina, nanti kita tinggal di sana, tidak mikir nono boh, barang langsung wis melempar jamroh. Olahan Aisyata, kalau enak kalau semuanya sudah ada yang ngatur ya kan, ono sing ngatur dewi-dewi. Waktu datang ke Mekah ke Masjidil Haram, pertama kali yang dilakukan sebenarnya adalah langsung tawaf. Orang mikir, dengan di barang ya orang yang nah itu yang jengi wong kelengan barang itu yang ngeluh ya kan maka bingung oleh barang di sini dan hotel ini tapi dari sana sengatur pena nah tinggal kita langsung mundan mutrawai tawaf langsung karena isyadara diolah anha kapan-kapan kita belajar haji nah, guru saya itu yang paling ditekankan nek sing sore yang dikaji itu adalah haji karo nikah. Ini bagus. Jadi kitab nikah wae itu dibaca sama beliau. Apa saja karangan mungkin dan haji. Haji nikah itu sore banget dikaji. Kalau haji, haji versi madahibul arba'a, kan enak. Qala Ibnu Abbas, apa Aisyah radhiyallahu anha qala kawisna Aisyah istadzanat jalu idin sawfa saudah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadfa'a ing dalam yen to pergi sapa iku jenenge saudah kala pergi ke nang Mina sadurunge Kanjeng Nabi. Wa kana talan ono sapa saudah iku sabetan iku wong sing abot wis abot iki lemu le tak ninget sakno sapa Aisyah kakilatan ingkang berat fadina mangkon ngidini sinten Kanjeng Nabi lah marang saudah muttafaqun alaih istri Kanjeng Nabi Sayyidah Saudah ya pintu Zam'ah ummul mukminin ini minta berkahnya Nabi untuk mendahului beliau. Kan Nabi kalau tak berangkat riin tang Mina karena beliau itu orangnya berat. Maksudnya berat itu badannya yang berat, bukan awak opone sing berat itu. Badannya berat sehingga beliau itu daripada nanti ketelat, mendingan mendahului dari nanti ketinggalan, mendingan mendahului saja. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Abbas kala daulana marang kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kala ngika sapa Ibnu Abbas kala daulana marang kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamu ojo melempar sapa sira kabeh la tamu ojo melempar sapa sira kabeh kala la tamu ojo melempar sapa sira kabeh al jamrata ing jamratul aqabah tatatlu'an sehingga metu apa syamsu srengenge rawahu rene ing hadis sapa al khamsatu wong limo illa nasai ya kecoba imam nasai kala wa fihi lan iku ing dalem apa jenenge hadis ing kita untai ing kita terputus sanad ini dari Kanjeng Nabi mriki jangan melempar jamratul aqabah sampai matahari terbit. Ini menunjukkan waktu sing utama melempar jamratul aqabah yaitu setelah matahari terbit tanggal 10 Dzulhijjah. Sebenarnya waktu diperbolehkannya melempar itu sudah masuk pertengahan malam. Tanggal 10 Dzulhijjah itu ya misalnya sekarang ini pagi ini tanggal 10 Dzulhijjah, malam itu kan sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Malam tadi pertengahan malam setelah jam 12 malam itu sudah dianjurkan. Ya sudah diperbolehkan untuk melempar jamratul aqabah, tapi yang baik melempar jamratul aqabah itu setelah terbitnya matahari. Itu naik jamratul aqabah loh, itu enggak naik melempar jamratul apa namanya ula wusto karo aqabah itu benten malah nanti waktu nih. Kalau Anisa taruh diulang dah kalau ada usia Anisa arsalah ngirim sinten anabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ummi salamata lawan Ummi Salamah lailatan nahri ing dalem apa iku jenenge pengine nahar apa pengine berarti pengine hari penyembelihan berarti tanggal 10 nih malam tanggal 10 faromat mongko melempar sapa Ummi Salamah al jamrota ing jamroh jamrotul aqabah kala terus oh no qoblal fajri kula kawono qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar lah niki kan berarti hadis yang awal tadi menunjukkan keutamaannya melempar jamratul aqabah yaitu setelah terbitnya matahari. Ummi Salamah melemparnya sebelum terbit fajar, fajar aja belum, berarti belum subuh sudah melempar. Maka jari ulama boleh melempar jamratul aqabah setelah melewati pertengahan malam tanggal 10 Dzulhijjah. Tumamadot nuli perki sopo iku jenengi apa Umi Salamah fa'afadot nuli tawaf ifado sopo Umi Salamah. Rawahu ngriwanung hadis sopo Abu Dawud wa isnadu dari sanati hadis iku ala syarti muslimin tetap ingat asih syarati imam muslim. Anu urwah tabani mudarrisin radiyahu anhu kala sitau sinan urwah kala dawu sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahwini man utawi sapani wong iku syahidah iku nyekseni sopaman sholatana nekani artinya man utawi sapani wong iku syahidah iku lamun nekani sopaman sholatana yang sholat kita hadihi iki sholat bil musdalifati ing dalam musdalifah fawakofa ma'ana mauko buku fawakofa kok fawakofa fawakofa nuli wukuf sopoman ma'ana serta nikito man menang mengguno hatta nadufa'a sehingga pergi sopo kita pergi dari musdalifah kala pergi dari Musdalifah. Waqad waqafa lan teman-teman wukuf sopoman di Arafata ing dalam Arafah. Qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono wukuf ma'ana lailan ing dalam bengi au naharon utawa ing dalam siang. Pakot tamma mongko teman-teman sempurna opo hajjuhu hajjini man dola pakot tamma mongko teman-teman sempurna opo hajjuhu hajjini man gue itu kira ya sentuh separuh belum malam terus ya terus ya lumayan nih tau satu di Ramadan terus sentuh separuh lah Ramadan dokter santai. Kala fakat tamma maka teman-teman sempurna ku haju wajiniman wa kodolan nekani sokoman tafasahu kala ing apa iku jenengi penggawian iman ing kepenggawian iman kewajiban iman rawahung dana ing hati sopal khomsatu wa sahahahu lan yahin ing hadis sapa Tirmidzi wa Ibnu Husaimah kala dadi sing api wukuf nang Arafah dilakukan sampai setelah maghrib setelah itu wukuf nang Musdalifah artine nginep wukuf nang Musdalifah nginep nang Musdalifah sing api meneh sampai subuh mari sholat subuh langsung pergi ke Mina. Sebelum nyampe Mina sampai di Masjidil Haram gunung kecil di situ wukuf di situ lagi dungo-dungo di situ cari batu apa cari apa untuk melempar jamratul aqabah baru setelah itu berangkat ke Mina wis padang berangkat ke Mina sebelum terbit matahari itu langsung berangkat ke Mina. Qala an Umar radhiyallahu anhu qala dawsin Umar dawung ini innal musyrikin asaduni birawira wa musyrik iku kanu ono soko musyrikin iku kanu ono soko musyrikin iku la yufiduna iku ora kala iku la yufiduna iku ora pergi iku ora pergi soko musyrikin hatta tatlu'a sehingga metu apa syamsu srengenge wa yaquluna man ngucap sapa iku jeneng musyrikun nyugap ngene asyrik asyrik sabir asyrik apa iku jenenge mencorongo sapa sira artine bersinar sapa sira sabiru he gunung sabir kala sabiru he gunung sabir kala sabiru he gunung sabir artinya nih kote wa inna nabiyya lan satune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku khalafahum nulayani sapa kanjeng nabi ing musyrikin iku khalafahum nulayani sinten kanjeng nabi ing musyrikin fa'afadho mongko pergi sapa Kanjeng Nabi, pergi dari Musdalifah menuju Mina. Qabla an tatlu'a ing dalem sadurunge yen to metu, qabla an tatlu'a ing dalem sadurunge yen to metu apa asyamsu srengenge. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ini paham ngene. Jadi zaman dulu orang musyrik itu, mereka itu juga haji model ini. Ya mepodo model haji ini bu. Cuma ya harus menunggu. Memang haji itu ibadah yang sudah dilakukan turun-temurun mulai zaman nabi-nabi terdahulu. Iku wis ono ibadah haji. Jadi jangan katakan ini bukan tradisi Islam, tradisi jahiliyah. Ya benar wis tradisi zaman biyen. Cuma sampai Islam wis ditetepno. Ya, jangan dikatakan wah ini syariat zaman biyen iki. Ya gak apa-apa syariat zaman biyen. Kalau Allah Ta'ala masih menetapkannya berarti ini juga syariat kita. Saruman qoblana juga saruna. Kalau memang itu sama Allah Ta'ala ditetepno ngono lho ya. Gola banyak sekali dalam agama kita itu syariat-syariat yang sebenarnya zaman dulu itu sudah ada. Sudah ada. Terus ditetap noai seperti zaman dulu contoh. Nikah, wah bahkan kawin itu mulai nang surga wis ana nikah. Ya kan toh? Mulai nang surga sudah ada pernikahan. Nomor 2, salat. Iku ya sar umang koblana. Duhur, asar, maghrib, isak, subuh itu sholat-sholati nabi-nabi terdahulu. Terus dikumpul lo kanggo umatnya Kanjeng Nabi. Poso podo iya syariat-syariat zaman dahulu kama kutiba ala ladina mingkoblikum ayo tau kalau termasuk mengharamkan riba iya syariat zaman dulu. Bayar diat syariat zaman dulu itu. Maka jangan dikatakan ini sejak Fir'aun gitu. Ya. Hitan itu hitan perempuan itu. Ini hitan Fir'auni jadi walah. Yalah, jadi itu mereka itu. Kepengin ngapusi ya nek enggak ngerti diapusi. Iki gak ono nang Islam. Iki syariat zaman biyen, zaman jahili, zaman Fir'aun wis ono iki. Wah, orang itu langsung enggak ngerti ya. Tapi sing ngerti ya. Yo malu. Bah. Kadang syariat zaman biyen karo Allah Taala tetep ditetepno. Ketika zamane Kanjeng Nabi. Ya juga mung diampusi. Lah, orang-orang musyrik itu juga melakukan haji. Cuma mereka kalau haji kadang nek tawaf mudho lho niku. Tawaf mudho, ngerti mudho? Telanjang zaman biyen maka dilarang. Termasuk di yang enggak beres dari orang muslim itu. Termasuknya kalau mereka menginap di Musdalifah, mereka tidak mau pergi dari Musdalifah menuju Mina kecuali setelah terbit matahari. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, Kanjeng Nabi prakteknya kalau dari Musdalifah segera pergi setelah sholat subuh sebelum terbit matahari, ya. Sehingga belum terbit matahari sudah mencapai Mas'aril Haram, ya. Ketika sudah sangat terang, ya, kayak tadi ini matahari belum terbit ini dari Mas'aril jam 6 ini belum terbit matahari, ya. Mas'aril Haram sudah sangat padang kayak gini, tapi matahari belum terbit, Kanjeng Nabi langsung berangkat menuju ono wong kufis sing ngambil kudung tuwa. Rawahul Bukhari. Jadi ojo sampai padha karo wong musyrik. Kala Ibnu Abbas bin Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Abbas lan Usama lam yazal ing dawu lam yazal ola leren-leren sinten Nabi yo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yulabi moco talbiyah sinten Kanjeng Nabi hatta roma sehingga melempar sinten Kanjeng Nabi jamrotal akobati ing jamrotil akobah kala rawahul Bukhari. Tadi mulai nang Muzdalifah berangkat itu moco talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Sampai kapan? Sampai melempar jamratul akobah. Saat melempar jamratul akobah sudah enggak baca talbiyah, baca takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Ini kok karena itu juga hari raya sudah. Itu banyak takbir. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna usatni Abdullah bin Mas'ud iku jalan dadi nosok Abdullah bin Mas'ud al baita ing baitullah. Ya sarihi saking kiwoni Abdullah bin Mas'ud aminan lan ing mina hanya minihi saking tengene Abdullah bin Mas'ud waromalan melempar sopo Ibnu Mas'ud al jamrota ing jamroh bisabi hasoyatin kelawan pitu piro-piro kerikir carane melempar ya baitullah letakkan di sebelah kiri mina di sebelah kanan. Ya kok koro kakek diri ya toh delok di gambarannya itu kala wa kala nandau sopo Ibn Mas'ud hadha tatama muladi hadha utawi iki ikutama muladi sempurna ni perkoro unzilat kang ten turno alihi ingatasi aladi opo suratul bakoroti opo surat bakoro kala hadha utawi iki panggonan iku iku tamamuladi sempurnane perkara panggonan unsilat kang tenturno alihi ngatas aladi apa suratul baqarah di surat baqarah kala an Jabir radhiyallahu qala astau sin Jabir roma melempar sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jamrota ing jamroh jamrotul akobat duhan yang dalam waktu duha yauman nahri yang dalam dino nyembelih kurban kala yauman nahri terus baru duhan ya yauman nahri yang dalam dino nyembelih kurban duhan yang dalam waktu duha kala wa amma ba'da dhalik lan anapun yang dalam sausi mengkunu-mengkunu melempar jamratul akobah atau yauman nahri mawan jam lu terakhir apa berai? Faida zalat. Mongko ing dalam nali kali lengser. Faida zalat mongko ing dalam nali kali lengser. Opo asam susrengingi. Wenak tu mulai kejar. Opo asam susrengingi. Rawahum dia nong hadis. Sopo al Bukhari Imam Bukhari. Ngono. Ini dah. Kanjeng Nabi melempar jamratul akobah itu setelah matahari terbit ya agak tinggi waktu duha, waktu diperbolehkannya sholat duha. Berarti maka katanya ulama Syafi'iyah waktu melempar jamratul akobah yang terbaik itu setelah matahari terbit ya dan matahari agak tinggi sekira satu tombak. Nah, itu sudah waktu diperbolehkannya sholat kita. Kanjeng Nabi melemparnya waktu itu karena ini waktu terbaik walaupun melempar jamroh itu sudah diperbolehkan sejak pertengahan malam. Itu jamrotul akobah. Kalau melempar pada tanggal 11, 12, 13 dilakukan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat itu waktunya. Jadi tak oleh sebelum duhur tak oleh. Jadi tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu kan kita melempar 3 jamroh. Satu hari tiga jam roh ula wusto akobah ula wusto akobah. Waktunya kapan? Waktunya dilakukan setelah masuk waktu duhur. Kalau sebelum itu enggak boleh kecuali menurut Imam Hanifah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sedune Ibnu Umar iku kana ono sapa Ibnu Umar iku yamri yarmi iku melempar sapa Ibnu Umar al jamrota ing jamro al dunya kang dekat dekat saking Masjidil Khaif bisa bihasoyatin kelawan biro pitu biro biro krikil yuka biru mojo takbir sopo Ibnu Umar ala athari kulli hasotin ingat asila betis saben-saben krikil, ingat asila betis sausi saben-saben krikil melepar Allahu Akbar. Tumai takut kamu nuli maju sapa Ibnu Umar. Tumma yusilu kala nuli nejo panggonan sing gampang sapa Ibnu Umar. Menuju tempat yang mudah sing gak dhuwur yo gak mudhun banget ngono. Fayaku nuli berdiri sapa Ibnu Umar. Fayastaqbilu mongko madhep sapa Ibnu Umar al-kiblata ing kiblat. Dungo, dungo, tumayat unulin dungo sopo Ibnu Umar. Wayar fa'ulan ngangkat sopo Ibnu Umar, yadaihi ing tangan loroni Ibnu Umar. Wayak umulan berdiri sopo Ibnu Umar, towilan kelawan towo, kiaman towilan. Tumayar mi, jadi jamroti dunya itu jamrotil ula. Tumayar mi nuli merempar sopo Ibnu Umar, lusto ing jamroh kang tengah. Tumaya hudu nuli mengambil sopo Ibnu Umar data shimali ing dalam arah iku jenengi dola ing dalam arah iku jenengi kiri. Jadi lalu berjalan ke arah kiri. Payusilu mongko nejo tempat sing gampang sopo Ibnu Umar. Payusilu mongko nejo tempat sing gampang sopo Ibnu Umar. Waya kumulan berdiri sopo Ibnu Umar. Mustaqbilan qiblati hali wong kang madhep kiblat. Mustaqbilan qiblati hali wong kang madhep kiblat. Sumayat ong nuli dungo sopo Ibnu Umar. Wayar fa'ulan ngangkat sopo Ibnu Umar. Yadaihi ing tangan lorone Ibnu Umar. Kala wayakumulan berdiri sopo Ibnu Umar tawilan kelawan towo ayyaman tawilan. Tumayarmi nuli melempar sopo Ibnu Umar jamroh datil akoba ing jamroh datil akoba min botnil wadi saking jerone jurang. Walayak lifulan ora berdiri ora mandek ora berdiri ora mandek sopo Ibnu Umar intaha ing dalam sandingi jamroh datil akoba. Sumayan sorifu nuli pergi sopo Ibnu Umar fayakulu kandungo nuli fayakulu mongko ngucap sopo Ibnu Umar hagada haliko yang mengkini beginilah mana nih hagada haliko yang mengkini roa itu ningali sopo ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faluhu haling lakoni situn Rasulullah ing iku jenengi kata rawahul Bukhari. Ini ya, iki menerangno melempar jamroh pada tanggal 11, 12, 13. Sing dilempar 3 jamroh, setiap jamroh dilempar dengan 7 kerikil. Ya kan? Berarti 1 hari itu membawa 21 kerikil, ya kan toh? Kalau 3 hari ya wis ngeping 021 ping 3, ya kan toh? Melempar yang pertama jamrotil ula atau terkenal dengan jamrotil dunia ya, yang dekat dengan Masjid Khaif dilempar dengan kerikil setiap lemparan diikuti dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah 7 kali maju. Maju, cari tempat yang mudah sama dulu yang enggak tinggi, yang enggak ledok, yang gampang. Lalu menghadap kiblat. Dungo. Angkat tangannya doa yang panjang itu nomor. Lalu melempar jamrotul wusta. Sania terus lempar juga. Lalu menuju ke arah kiri. Gak maju. Menuju ke arah kiri menghadap kiblat, dungo. Suwi. Lalu melempar jamrotul akabah 7 kali langsung pergi. Enggak dungo setelah itu. Apa kata Ibnu Umar? Beginilah saya melihat Kanjeng Nabi melakukan. Maka ulama Syafi'i mengatakan setelah melempar jamratul ula dan thaniyah disunahkan berdoa menghadap kiblat, tapi setelah jamratul thaniyah jamratul aqabah enggak disunahkan. Dungo lan madhep kiblat tapi langsung balik wae nang penginapane nang tempat nginepe yaiku mi. ya ora kudu langsung runu sih, jenengan kuliah kuliah ya gak apa-apa. Jeneng mall apa nang apa-apa, mall ya lho. Nang mall padha wae dawet mengko Indonesia wae. Atur-atur itu kalau kok nang gone pasar ya lapo. Tapi kadang seneng pasar, nang seneng kan jero pasar kok itu. Kalau ya kan toh pomo nang kono itu nanti cari tempat kake no ibadah, lan cari tempat-tempat yang dulu pernah dikunjungi Kanjeng Nabi kalau bisa ya wis. Enak emang dhewean ini nggo anak bojo iki repot iki kabeh ini. Ya kan toh, dhewean wae enak iso kluyar, kluyur nang dinti. Qala rawahul Bukhari. Duwe anak bojo saking sing gandoli. Ayo ayo saiki anu ya waduh anak kula loro iki wah saiki berangkat saiki anak loro kesuk bojone sing bojo kula loro iki piye ngono perkene ge sing gandoli kan suwi ha enak kawin kaya ki masyaallah galawa anhu ya kan toh perkene ge sing dipikir ya itulah kasih sayang itu harus dibagi ya kan toh. Masuk mau mikir kok mikir mawai dewi itu kayak jarang mikir wong dia kapan aja kalau wan bulan saking iku jenenge ya kapan kapan ya kudu mikir wong dia lihat masuk mikir kamu di bedo ini ada pondok ya kayak mikir wong dia wes sepenting aku wes warak dewi dia ada duit bano lu kata nih kapan teh mikir kalau tapi belum ada istilahnya itu jiwa sosialnya belum ada. Mereka ngomong ya ora kok jarang ngomong yang ngene jarang banget. Lan hulan iso-iso ngomong ngarani gak normal iki gitu. Awak dhewe gak di rumah sing di rumah wong liya iso-iso ngarani wah kok beres ae iki. Lan hulan sagi Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala iku dawuh sinten Rasulullah dawuh ngene Allahumma do Allah irham kimelasi sinten panjenengan ngrahmati sinten panjenengan al muhalliqina ing pira-pira wong sing gondol rambuté qalun ngucap sapa sahabat wal muqassirina ya Rasulullah wal muqassirina lan pira-pira wong kang nyendhek rambuté ya Rasulullah. Kala dawu sinten Kanjeng Nabi fi tsalitsati ing dalem ambaran kang kaping telu wal muqassirina lan biro-biro wong kang nyendhek rambuté muttafaqun alaihi. Jadi saat tahalul jenengan kan nyukur rambut itu atau nyukur rambut? Nyukur rambut itu sunah sing paling apik digondol. Walaupun cukup sithik wis cukup sampean. Telu wae cukup. Jadi wae sithik nek samane-maneman sithik wae. Ya. Tapi sing paling utama cukur gundul saat tahalul iku lho. Kan yo ana nyukur iku halku wa taksir. Sing api niku gundul, ngono. Dadi gundul iku dicanjurno yo mek iki tok. Ngono. Dadi nek liyane gak dianjurno gundul. Kan Nabi gak tau gundul rambut kecuali saat ngene iki. Ya Allah. Maka kan Nabi dungo Allahumma arham al-muhalliqin ya Allah. Rahmati orang-orang yang menggundul rambutnya ya Allah. Sahabat Kanjeng Nabi, mbok didongakno pisan sing mboten gundul sing cuma nyukur sithik Kanjeng Nabi. Allahumma arham al-muhalliqin. Kan didongakno karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi doakan juga itu yang cuma motor sedikit rambutnya al-muqassirin. Allahumma arham al-muhalliqin. Kanjeng Nabi gak gelem dongakno baru sing ketiga didongakno. Allahumma arham al-muhalliqina wal-muqassirina. Berarti ini yang ditugaskan no, karena Kanjeng Nabi yang paling akeh itu yang gundul. Ini yang ini enggak. Makanya jadi para ulama yang gundul tidak waktu itu makro no. Sekarang ini oleh-oleh wae gundul. Gundul itu resik lho. Ini gundul separuh, makro malah bosan jenengnya. Nanti gundul separuh. Gundul separuh lagi itu, seret. Sing kene tetep ono badak. Atau sing kene dilamo. Ngarep dhuwur ono wong. Weh. Hah? Ya, ana kan sing model ngono kuwi ya. Kok kaya opo iki? buka anu, colok kewan-kewan nopo. Kok kenaan ini nih? Kaya ngoten niku. Ngoten niku hukume makro. Nek kudus kudu pisan saya. Nek tipis to beda lho karo koza. Kala kudu separuh niku jenenge. Koza jenenge. Iku hukum makro ono sing arep ni haram. Kala an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikwa kufaiku wukuf sindan kanjeng Nabi fi hajjatil wada ing dalam haji wada hati pamitan ya kanjeng Nabi yo haji yo iki pertama yo pamitan fa ja'alu mongko tumandang sapa sahabat iku yasalunahu takon sapa sahabat ing kanjeng Nabi kala maka fahuku fi hajjatil wada ngadep di situ takon sahabat fakala mongko ngucap sapa rajulun ngucap ngene lam ashur fahalaktu qabla an adbaha lam ashur ora paham sapa ingsun fahalaktu mongko gundul sapa ingsun bener rambut qabla an adbaha ing dalam saturinge mbleh sapa ingsun kanjeng Nabi kula mboten paham kula niki gundul rambut nyukur sebelum nyembelih terus pun diaksal kanjeng Nabi nyukur rambut sebelum nyembelih apa doa kanjeng Nabi kala jauh sini kanjeng Nabi idbah beliau sapa sira wala haro jalan ora dosa iku maujud ora rupek iku maujud gak ono sempit iku maujud ya kono kono bleh beliau gak apa-apa walaupun sadurunge napa jenenge walaupun sebelumnya sampai itu sudah nyukur rambut sebelum nyembelih gak apa-apa kamu itu gak apa-apa wajah alam teko sopa akhor wong sing liya fakolam aku ngucap sopa akhor lam asyur ora paham sopa ingsun fana hartu mongko nyembelih sopa ingsun koblaan armia ing dalam sadruni yento melempar jamroh sopa ingsun kala dausin dan kanya Nabi Irmi melempar sopa siro wala haro jalan orano kerupekan niku maujud. Ada orang datang yang Nabi kula mboten paham kanjeng Nabi, saya nyembelih dulu sebelum melempar jamratul aqabah. Wis gak apa-apa melempar sih, walaupun guru menyembelih walaupun apa namanya? Melempar. Kalau gak apa-apa wis, walaupun nyembelih sadurunge melempar. Jane kan melempar dulu baru nyembelih urutane niku. Tapi ora apa-apa wis, gak apa-apa wis. Nah, gak apa-apa wis, nyembelih dhewe baru melempar gak masalah. Kala famaswila monggo ora ditakoni sinten kanjeng Nabi an syai'in saking suwi-suwi kudima kang dijisik napa syek wala ukhira lan ora diakhir napa syek ila kala kecoba dawuh sinten kanjeng Nabi wala haraja ing dawuh wala haraja ngala muttafaqun alaih tadi melempar, nyembelih, terus nyukur urutannya itu sunnah. Ya. Kalau jadi melempar, nyembelih, terus nyukur. Engkau datang dulu dari Muzdalifah menuju Mina, langsung melempar Jamratul Aqabah. Nek nggawa hadyu disembelih, baru setelah itu potong rambut. Ya kan? Iki urut-urutane sunnah kaya ngono. Paham ya? Sunai kaya ngono urut-urutane. Kala dadi melempar jamratul aqabah, menyembelih hadyu, terus mencukur rambut. Nah ini, sampai sudah melakukan tahalul awal. Baru setelah itu tawaf ifadah, wis halalan thayyiban ning wis. Kate kawin meneh kena, umpama nek kate nikah no ya kena. Nah, kumpul bojo ya kena. Kala illa kala kecoba ngendika sinten kanjeng Nabi ifal lakono ono sapa sira wala haraja lan ora ono kerupakan iku maujud muttafaqun alaih anil miswar ibn mahramah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahar nyembelih sinten kanjeng Nabi qabla ayyah liqa yang dalam sadurunge yen tong gundul sinten kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ini nyembelih dulu baru nyukur rambut. Nah ini sunah ngono, melempar, nyembelih, nyukur rambut. Nah ini sunah. Tapi cara pone sampean awak sing akhir di awal mau awal di akhir enggak masalah. Wa amarolan perintah sinten kanjeng Nabi. Sahabahu ing pira-pira sahabat kanjeng Nabi Idalika kelawan mengkono-mengkono nyembelih sadurunge nyukur rambut. Kapan-kapan kita ngadakan manasik kajian yang gini ya. Kayak dewe. Yolah. Gue ngerti kok gue jadi ketua KPIH gak bisa kaji tapi. Karena Allah mengerti yang hadis sobal Bukhari. Dari kapan ngono. Pak Eri kon gawe di Pak Eri. Berapa kita ngaji Pak Eri? Turu. Pak Eri kon. Cewek kon. Kalau proyek, kalau proyek lu, eh gak apa. Sumeneng nih kau menang gawe proyek. Rawahul Bukhari. Kala apa kono? Kono marma telu. Iya toh. Kala Isa tarot ya Allah anha kala dawu sinten Isa kala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida romaitu ming dalam nalikane melempar sapa sira kabeh wa halaqtum lan nyukur sapa sira kabeh faqat halal monggo teman-teman halal aku marang sira kabeh opo tibu minyak wangi wakulu syai'in lan sekabiani perkoro wakulu syai'in lan sekabiani perkoro ilan nisa'a kecoba wong wadon. Ini gak usah ya, jadi nek kue wis ngelempar jamratul akobah terus mariku lu nyukur rambut halal seluruh perkara yang diharamkan saat ihram kecuali babakan wong wedok sih oleh ya ngumpul bucu, ngawin anak, ngamar untuk kalau pojeng ini kawin meneh, itu gak oleh ya kan top? Kalau oleh itu, nekwis mari tawaf fadur wahum reneng hadis sopwa Abu Dawud wa Abu Dawud wafis nadi hilang iku yang dalam sanad di hadis do'if, do'fun apa do'ifun? Ya kalau do'ifun wakil keliru ini wafis naduhud lan wafis nadihi niku yang dalam sanad hadis dofun utawi lemah wallahu a'lam ya rabbana darafna bi annana qadarafna wa annana asrafna wa to asrafna fa tuba alaina tauba aghsilu kulla hauba wastur lana al awrati Rasulullah.